Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal beliau sebagai utusan yang membawa tata cara beribadah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang rasul untuk menyampaikan perintah beribadah, juga mengutus rasul tersebut untuk menyampaikan tata cara ibadah tersebut. Rasulullah SAW membawa perintah sholat dari Allah SWT dan juga membawa tata caranya. Membawa perintah puasa dari Allah SWT dan juga membawa tata caranya. Cara ibadah tidak diserahkan kepada akal kita masing-masing atau kepada budaya atau kepada guru kita. Akan tapi tata cara ibadah adalah dari Allah SWT melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah dia mencukupkan diri dengan ibadah yang sudah beliau ajarkan. Tidak boleh dia membuat ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh dia beribadah kecuali setelah yakin bahwa dalilnya sahih. Alhamdulillah, semua ibadah yang mendekatkan diri kita kepada surga telah Rasulullah SAW ajarkan. Beliau pernah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sesuatu pun yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jamil Kabir. Lebih baik seseorang beribadah sedikit tetapi berdasarkan dalil yang sahih daripada dia beribadah yang banyak akan tetapi tidak berdasarkan dalil yang sahih. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang kelima ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita bertemu kembali pada silsilah ilmiah berikutnya yang berjudul mengenal agama Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.